Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Udin alias Gimbal, Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Bojonegoro, dengan judul Gendruwo Penunggu Gedung Kosong. Aku diparani koncoku sing jenenge Gembul. Diarani Gembul marai bocah lemu ireng lan gelembah kelembu. Bal, Udin Gimbal, suarane Gembul ning arep omahku. Aku langsung metu tekan omah. Apa, Mbul? Arep bocah ngopi to piye? Iya, iki mumpung bar bayaran. Tolong aku iwangi ngentekno bayaranku ya. Oke. Oke, Mbul. Ayo berangkat. Aku karo Gembul budal ngopi ning alun-alun mergo wis suwe ora cuci mata. Tekan alun-alun bakule pancen ayu tenan. Masih omong kopi sak cingkir tapi rasane tambah seger mergo iso nyawang bakule. Ning ora krasa tansaya suwe wektu iku wis jam 11 bengi. Piye, Mbul? Gak balik iki. Wis saene lho. Sik to. Iki pacarku SMS jari dikon mrono. Wis saene yo. Gak pantes, Mbul. Ora apa-apa. Wong tuane lunga. Sadek isuk, wis awakmu teni warung kene wae. Tak parane. Engko tak cek mrene. Ya wis, tapi aja sesuk ya. Kira-kira setengah jam Gembul balik ning warung ambek pacari. Ayo Din, melok aku. Kopi ini tak bayaran sik. Tapi ye, mau sampe koplan mbek pacarem? Gak apa-apa, wis to ayo. Aku langsung koplan karo pacari Gembul. Jarep ning kita ngono, Mbah. Nek cedak MTS, aku engko tunggu sik ya. Perasaanku wis gak kepenak mergo ambek nggowo cah wedok bengi-bengi. Pacare gembul ora ana omongi blas. Aku dadi tambah gak kepenak. Aku wedi yen ana kedadian sing gak kepenak. Sak tekane gedung kosong pinggiri MTS Jonegoro, gembul menekno sepedhae. Dani kene diluk yo. Arep apa kowe? Aja aneh-aneh. Dayu muli wae perasaanku gak enak iki lho. Wis to, entani sediluk, gembul langsung mlebu gedung kosong pinggiri MTS sambil pacare. Aku wedi. Hatiku ndredeg mergo nggone sepilan bocah wedok. Aku wedi yen ana apa-apa. Urung nganti perasaanku bar. Rasan-rasan kaya mangkono. Aku dikagetno pas gembul njerit lan brok-brok. Gembul mlayu marani aku sing pas iku ngenteni ning pinggiratan mburine gedung kosong iku mau. Pembul ditambal ditarahine geteh tok matane mendulu apik soplok omongane gembul ambek sikile ngejar-ngejar lan nguyuh menyang celanane. Masak mbul krungu critane gembul aku ya rumangsa wedi lan ogel-ogelan sak awakku lan ulu jitok kunjemborok har kuwi kaya ana wong gedhe awake ulu tok ning dhuwur genteng gedung kosong kuwi mau. Ojo macem-macem ning kene. Iki ngono omahku. Nang mulih. Aku banjur melayu nganti nguyuh-nguyuh nang katok mergo ngerti wong sing sakmono gedine. Sing gembul mulungu ambek awak ngejar-ngejar gak iso omong apa-apa. Mari ngono aku langsung nyetak tersepedai gembul. Lan gembul tak angkat munggah sepeda. Mergo awake kaku paling soko wedine. Tekan ngarepi Islamic Center aku mendek. Gembul tak raupi banyu kalenan tak oyak-oyak. Awake lagek rondok sadar. Istighfar mbul, istighfar. Pas gembul sadar lan ndelok HP. Ternyata ono SMS teko pacare. Lah dalah, lah iki dita SMS bal. Jare wis turu apa durung? Nah, berarti mau SMS sapa? Gembul langsung delok SMS sing gek mau ternyata wis ora ono SMS. Yo ngene iki lho kanca-kanca jimatres. Kedadian sing tak alami ambek gembul ngene iki aja ditiru. Yen nang endi-endi kudu ndonga ben ora ono sing beda lan ngalami kedadian sing kaya tak alami. Semene crita saka aku. Anda masih bersama Tim Cimat.